Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan waktu dan berapa jumlah sholat duha dan apa keutamaannya? Nah, waktu sholat duha, sebagaimana diterang oleh para ulama dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang disyaratkan sholat duha ini adalah setelah terbitnya matahari setinggi satu tombak. Ini kurang lebih seperempat jam setelah terbitnya matahari. Setelah terbit matahari, ketika terbit belum waktunya, sampai kemudian matahari tinggi setinggi satu tombak setelah terbitnya. Ini kurang lebih seperempat jam setelah terbitnya matahari hingga menjelang sholat duhur, hingga menjelang tergelincirnya matahari. Ini kurang lebih seperempat jam sebelum sholat duhur. Nah, itu waktunya. Adapun jumlah rakaatnya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalal Utsaimin, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Beliau menyebutkan ini ketika beliau rahimahullahu taala menjelaskan hadis yang ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Ketika menjelaskan hadis kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, bahwa setiap persendian dari manusia itu wajib untuk disedekahi, kullu yaumin, pada setiap hari, tatlu fihi syams, pada setiap hari ketika terbit matahari, ya, pada setiap hari itu wajib untuk seorang bersedekah sejumlah persendian yang jumlahnya ada 360 persendian dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana membayar sedekahnya? Dikatakan dalam hadis ini bisa dengan tasbih, bisa dengan tahlil, bisa dengan amalan-amalan apa saja dari amalan-amalan kebaikan itu bisa menjadi sebagai sedekah untuk membayar kewajiban bersedekah dari setiap persendian dari tubuh manusia. Nah, ya, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa sedekah itu semuanya bisa ditutup, ya, atau bisa dicukupi dengan dua rakaat sholat duha. Dengan dua rakaat sholat duha, sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, maka ini salah satu keutamaan dari sholat duha, ya, bisa untuk untuk menjalankan kewajiban bersedekah dari seluruh persendian yang ada pada tubuh manusia. Nah, maka kata beliau dari riwayat tadi, riwayat bahwa dengan dua rakaat sholat duha itu akan mencukupi dari 360 persendian, ya. Maka kata beliau, yu'khad min hadhihi riwayah annahu yambaghi lil insan an yudawima ala raka'ati dhuha. Maka sudah selayaknya bagi seorang untuk senantiasa, ya, untuk selalu melakukan sholat duha. Ini bisa dilakukan setiap hari sebagai pengganti dari sedekah-sedekah yang wajib yang harus ditunaikan setiap hari dari persendian kita. Dan ini kata beliau, wa hadha al-qaul huwa rajih, ini pendapat yang benar disunahkannya al-mudawamah ala rakaat duha, untuk selalu terus menerus sholat rakaat, dua rakaat sholat duha. Wa waktuha, ada waktunya, kata beliau, min irtifai syams qida rumhin, mulai dari terbitnya matahari setelah satu tombak, fi ra'il ain, dalam pandangan mata, ila kubel zawal, sampai menjelang tergelincirnya matahari. Ya, yani, ba'da tulu isyams bin ahwi tulu sa'ah, setelah terbitnya matahari kurang lebih sepertiga jam, ya, ini berarti 20 menit, nah, kurang lebih setelah terbitnya matahari sampai menjelang zawal, sampai menjelang waktu zuhur, ini 10 menit. Nah, wa aqalluha raka'atan, paling sedikitnya dua rakaat, wa aktsaruha la hadda lahu, kata beliau, paling banyaknya tidak ada batasannya. Paling banyaknya tidak ada batasannya. Nah, dan ini sesuatu yang jelas disunahkan, ya. Jelas disunahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa beliau mengatakan dirinya telah diberi wasiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tiga, diberi wasiat dengan tiga, yaitu sholat, yaitu puasa tiga hari pada setiap bulan, kemudian dua rakaat duha dan witir sebelum tidur. Ya, maka disunahkan sholat duha, ya. Apalagi ya, sebagian para ulama menerangkan apalagi yang tidak sholat malam itu sangat dianjurkan untuk sholat duha. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab.